الإمام الأفضل رحمه الله باب الإثار والغناء باب tentang إثار والغناء أولا الإثار yang pertama tentang إثار الإثار تغيير أواخر الكلم باختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا I'rab ialah perubahan harokat akhir suatu kalimat disebabkan oleh amil-amil yang memasukinya. Baik perubahannya jelas atau lebih maupun tiga diatas atau lebih. Taibang pembahasan kita kali ini adalah tentang masalah viral. Satu, pengertian. Menurut bahasa, i'rab memiliki beberapa makna. Di antaranya, a al-ibana al-ibana artinya terang jelas nampak. Juga memiliki arti at-tahkin. Artinya memperbaiki. Ada juga yang artinya at-tahyir. Artinya merubah. Berkata Imam Al-Faqihi rahimahullah Imam Al-Faqihi Al-Faqihi rahimahullah wa hadha al-ma'na ay at-tabdhir an tabdhi al-ma'na bi-istilahi al-mushar ilayhi makna i'rab menurut bahasa yakni at-taghyir, perubahan, mana irab nerbasa, yakni at-taghyir yang berubah atau perubahan adalah makna yang paling sesuai dengan pengertian kitab menurut istilah Al-Nahw. Adalah makna yang paling sesuai dengan pengertian i'rab menurut istilah Al-Nahw. Kalau menurut bahasa itu macamnya banyak i'rab itu. Yang paling cocok dengan definisi i'rab menurut istilah Al-Nahw adalah at-taghyir, ya, perubahan, berubah. Baik, sekarang posisi. Adapun menurut istilah Al-Nahw, bagaimana yang disampaikan oleh Malik rahimahullah, i'rab ialah taghyiru awamil al-kalim li'ikhtilafil awamil al-dakhilati 'alayha lafdan mutaghayyiran. Perubahan harokat akhir atau kalimat disebabkan perbedaan amil yang memasukinya. Baik yang sifatnya lebih nampak maupun tak diri dalam kolom dikirang-kirang kain. Sudah pengulangan yang kedua setelah mantan oleh sebelumnya. Masa masih ditik-tikkan dan lambat-lambat yang nanti tinggal-tinggal pelat. Ya, agak cepat sedikit. Ini namanya murajaah dengan tambahan faedah. Catatan. Dari pengertian i'rab menurut Al-Nahw, dari pengertian i'rab menurut istilah Al-Nahw, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bentuk i'rab ada dua. Yang pertama ialah lafzi. Yang kedua ialah takdiri. Sudah disampaikan juga dalam matan al-Nahw. Apa yang dimaksud dengan perubahan lafzi atau i'rab lafzi? Perubahan harokat akhir suatu kalimat dengan perubahan yang jelas. Maksudnya kalau apa pakai dhammah jelas dhammahnya, nasab pakai fathah jelas fathahnya, kasrah pakai kasrah jelas kasrahnya. Contoh, jaa zaidun ra'aitu zaidan marattu bi zaidin. Jelas Zaidunnya, jelas Zaidannya, jelas pula Zaidinnya. Beri. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marattu Zaidin. Yang kedua, i'rab takdiri, yakni perubahan harokat akhir suatu kalimat yang sifatnya dikirang-kirangkan karena ada penghalang. Ya, Contoh, ja'al fata ra'aitul fata ma'atu bil fata, semuanya al fata. Lalu apa yang dikaitkan dengan doma? Kalau atau dikaitkan dengan mekar, kalau atau dikaitkan dengan kan? Oh, nah, wabada. Qala rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun. Ikraf itu ada empat macam. Rafun rafa' wa naskun nasab wa khafdun dan khafad wa jazmun dan jazam. Balik asma'i min dalika ahafu wa nasku wa khafdu wa rajal mafiha. Rafa' nasab, rafa' itu milik